بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد pembahasan pada pekan yang lalu di ayat yang ke-47 surat Al-Kahfi Allah Jalla wa'ala menyatakan wa yawma nusayyirul jibala وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Di ayat 47 ini dan selanjutnya sampai ayat ke-53 nanti terkait dengan beberapa kejadian Yaumul Qiyamah dan bagaimana kedurhakaan yang dilakukan oleh Iblis laknatullahi alaih. Allah katakan wa yauma, dan ingatlah akan adanya hari. Nusayyirul jibal, yang mana ketika itu kami perjalankan al-jibal, gunung-gunung, jamak dari kata al-jabal, maka jamaknya al-jibal. Disebutkan terkait dengan bacaan nusayyiru yang sudah kita saksikan, ada pendapat lain diucapkan dengan tusayyaru. Pendapat Ibnu Katsir dan yang lainnya, nusayyiru dibaca tusayyaru. Sama maknanya, tusayyaru adalah diperjalankan. Maka tentu di sana ada zat yang memperjalankan. Itulah Allah Jalla wa'ala. Nah, maka dengan bentuk bacaan tusayyaru, maka kata kerjanya adalah majhul, artinya pasif. Ada kata kerja aktif, maklum, ada kata kerja majhul, yakni pasif. Diperjalankan gunung-gunung, maka tentunya di sana ada yang memperjalankan, tidaklah lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kata kerja tadi majhul, sehingga al-jibal harakat di atas lam menjadi dhammah. Naam. Sebagai naibul fa'il. Naam. Sementara yang kita saksikan, jibal adalah fathah. Al-jibala. Wa yawma nusayyirul jibala. Itu yang kita baca. Di hari kami perjalankan gunung-gunung. Sehingga al-jibal statusnya sebagai maf'ulun bih. Sebagai objek penderita. Kami perjalankan. Siapa yang memperjalankan sudah disebut di situ. Yakni kami Allah Jalla wa'ala. Sedangkan al-jibal sebagai objek penderitanya. Maka salah satu tandanya harokat terakhirnya fathah. Naam. Namun ketika dibaca tusayyar. Sebagaimana telah tersebut. Maka kata kerjanya majhul. Naam, ada pelakunya tetapi tidak tersebut. Yakni Allah Subhanahu wa taala. Di hari diperjalankan al-jibal, gunung-gunung itu. Naam. Sebagai pembanding adalah surat At-Takwir ayatnya ketiga. Wa idzal jibalu suyyirat. Ya, sama. Kalau dari sisi katanya sayyara yusayyiru nusayyiru atau tusayyaru, semua dari tiga huruf itu sin, ya, kemudian ra yang ya-nya ditasdidkan sayyara yusayyiru. Maka pada takwir juga kata kerjanya adalah majhul. Naam. Cuma kata kerja di sini fi'il madhi. Wa idzal jibalu suyyirat. Dan tatkala gunung-gunung tadi diperjalankan. Nah, maka tentu ada zat yang memperjalankan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita bicara harokat. Bicara tentang beberapa kaitannya dengan bahasa Arab. Naam. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kefahaman semuanya. Naam. Kembali bahwa ada yang membaca yang tertulis seperti yang kita saksikan nusayyiru, dengan itu al-jibala fathah. Ada yang membacanya tusayyaru sehingga al-jibal dhammah, al-jibalu. Naam. Di hari kami perjalankan gunung-gunung itu. Wa taral arda. Dan engkau lihat al-arda. Apa al-ard? Apa al-ard? Bumi. Naam. Kata-kata yang mudah untuk kita ingat. Al-jibal, gunung, al-arda, bumi, as-sama, langit, jamaknya as-samawat. Naam. Engkau lihat bumi itu barizatan, dalam keadaan rata. Naam. Dalam keadaan rata. Tidak engkau dapati ada yang rendah, tidak pula ada yang tinggi. Naam. Seperti yang Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surah Taha. Naam. La iwaja wala amta. La tara fiha iwaja wala amta. Engkau tidak akan dapati sedikit pun padanya pada bumi tadi iwaj, tempat yang rendah, wala amta, dan tidak pula yang tinggi-tinggi. Kenapa? Karena barizatan, karena datar, karena rata, diratakan oleh Allah Jalla wa'ala. Wa taral arda barizatan. Engkau saksikan dua keadaan itu. Keadaan yang pertama, kami perjalankan gunung. Dan yang kedua, engkau lihat bumi itu rata, datar. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka. Hasyara, mengumpulkan. Hasyarna, kami kumpulkan. Siapa yang kami kumpulkan? Hum, mereka. Nah, kami kumpulkan semuanya, seluruh manusia. Nah, falam nughadir, dan kami tidak tinggalkan. Nughadir, kami tinggalkan. Namun di situ ada lam sebelumnya yang berarti tidak. Falam nughadir, maka tidaklah kami tinggalkan atau kami sisakan. Jadi suatu istilah, kalau antum saksikan di bandara, nam, ada bagian al-mughadarah. Al-mughadarah berarti apa? Keberangkatan. Ya, karena mau meninggalkan. Nam, ini mughadarah, ini kedatangan. Nam, ini asal katanya, ghadara yughadir, meninggalkan. Falam nughadir minhum, dan tidak kami tinggalkan, tidak kami sisakan dari mereka, ahadah, seorang pun. Nah, kondisi yang telah digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di saat itu. Nah, yang mana mereka akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada Rabbul Alamin. Nah, ketika seperti halnya mereka diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala di awal kalinya. Itulah ayat ke-47. Selanjutnya, wa'uridu ala rabbika saffa. Saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Kita simak satu demi persatu kata dalam ayat ini. Wa'uridu, itu juga bentuk kata kerja majhul. Dan di saat dihadapkan, di saat mereka dihadapkan, ala rabbik, ke hadapan Rabbmu Allah Jalla wa'ala, soffa, dalam keadaan soff. Apa soff? Berbaris. Ini soff pertama, ini soff kedua. Enam, soffnya fa'nya tasdid, soff. Enam, sehingga ada salah satu surat dalam Al-Quran, surat As-Saff. Enam, dihadapkan mereka kepada Allah Jalla wa'ala dalam keadaan berbaris. Laqad ji'tumuna, sering kita dapati kata laqad. Naam. Atau terkadang qad. Naam. Maka ketika ditambahkan dengan lam, qad ditambahkan dengan lam, jadilah laqad. Semakin menguatkan yang mungkin dengan bahasa kita sungguh dan sungguh. Naam. Kalaupun qad saja mungkin sungguh, maka ketika ditambahkan lam, semakin menegaskan. Sungguh dan sungguh. Ji'tumuna. Kalian akan mendatangi kami. Ji'tumu. Asal katanya ja'a, yaji'u. Naam. Idza jaa nasrullah. Naam. Maka karena jamak jadilah ji'tumu. Naam. Sedangkan na adalah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dan sungguh kalian akan mendatangi kami. Kama khalaqnakum. Sebagaimana atau seperti kama khalaqnakum, kami telah ciptakan kalian. Ada kata khalaqa, khalaqnakum, kami telah ciptakan kalian. Awwala marrah, awal, permulaan atau di awal. Marrah, kali, di awal kali. Dihadapkan mereka kepada Allah Jalla wa'ala dalam keadaan berbaris. Dan sungguh-sungguh kalian akan mendatangi kami. Akan menemui kami. Sebagaimana kami telah ciptakan kalian di awal pertama kalinya. Nah. Disebutkan dalam tafsir. Wa'uridu ala rabbika soffan. Naam. Dalam keadaan berbaris. La annahum soffun wahid. Tidaklah mereka dalam keadaan soff yang satu. Bukan hanya satu soff, tetapi soffan soffa. Berbaris. Baris demi baris. Naam. Pendapat pula menyatakan qiyama dalam keadaan berdiri. Nah, kemudian dikatakan kepada mereka, mereka di sini maksudnya al-kuffar, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian akan mendatangi kami sebagaimana kami telah ciptakan di awal kali, ahya'an, dalam keadaan hidup. Allah ciptakan dari kita tidak ada, kemudian menjadi ada, menjadi hidup. Sampai pada waktu yang ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah. Ada pendapat lain bahwa mereka akan dihadapkan oleh Allah Jalla wa'ala furada. Sendiri. Seperti yang disebutkan pada surat Al-An'am ayat ke-94. Kita lihat pada surat Al-An'am di ayat yang telah diisyaratkan, di sana disebutkan dalam keadaan furada, dalam keadaan sendiri-sendiri. Nah, Allah Jalla wa'ala menyatakan walaqad ji'tumuna furada. Nah, adanya kata furada. Walaqad ji'tumuna furada. Kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Sungguh kalian akan datang kepada kami furada, sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kalian kami ciptakan pada mulanya. Dan kalian tinggalkan di belakang kalian, yakni di dunia, apa yang telah kami karuniakan kepadamu. 6. Pendapat lain menyebutkan seperti itu. Kemudian Allah Jalla wa'ala melanjutkan, bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Bahkan kata Allah, apa yang kalian dakwahkan, nah, allan naj'ala lakum maw'ida, bahwa kami sekali-kali tidaklah menetapkan bagi kalian waktu untuk memenuhi perjanjian. Nah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan justru kalian menetapkan atau meyakini tentang adanya mau'id, tentang adanya suatu perjanjian, bahwa kami sekali-kali tidak menetapkan waktu bagi kalian. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa kalian akan telah ditetapkan pada suatu waktu tertentu dalam kehidupan dunia, dan kalian pula akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, pernyataan seperti ini adalah jawaban kepada al-munkiril ba'ats, kepada yang mengingkari hari berbangkit. Maka Allah menyatakan, bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Artinya, angkartumul jaza' alal a'mal. Engkau telah ingkari tentang balasan amalan-amalan hamba. Wa wa'dallah wa wa'iduh. Engkau telah mengingkari janjinya Allah dan ancamannya. Faha qad ra'aitumuh wa zaktumuh fa'ihfahina idhin tahduru kutubal a'mal allati katabathal malaikatil kiram fatatiru lahal qulub. Maka sekarang kalian telah buktikan sendiri, juga sudah kalian rasakan sendiri. Maka ketika itu dihadapkan kitab-kitab amalan yang telah dicatat oleh para malaikat Allah Jalla wa'ala yang mulia, yang Allah tugaskan. Maka malaikat itu kemudian menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bantahan kepada mereka yang mengingkari al-ba'ats, hari berbangkit. Nah, disebutkan di dalam beberapa riwayat tentang kondisi manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surat Al-Anbiya ayat ke-104. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurla. Sungguh kalian akan dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam keadaan hufat, dalam keadaan tidak beralaskan kaki apapun. 6. Seorang ketika tidak memakai alas apapun pada kakinya, maka dikatakan hufat. Demikian nanti manusia akan dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kondisi yang kedua, aurat. Aurat tidak memakai selembar benang kain pun yang menutupi auratnya. 6. Dalam keadaan dia telanjang. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, ghurla. dalam keadaan tidak berkhitan. Bukankah ketika seseorang lahir dari perut ibunya dalam keadaan ghurlah, dalam keadaan tidak berkhitan, yang kemudian setelah itu disyariatkan untuk melakukannya. Nah, innakum mahsyuruna hufatan huratan ghurla. Tiga kondisi tadi. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, buhmah, tidak membawa sepeser harta pun. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat Al-Anbiya 104 tadi. Kama badana awwala khalqin nu'iduh. Seperti kami telah mulai awal penciptaannya, nu'iduh. Maka demikian pula kami kembalikan dia. Wa'dan 'alaina. Suatu janji bagi kami, kata Allah. Inna kunna fa'ilin. Maka sungguh kami lah sebagai pelaku itu semua. Lebih lanjut juga disebutkan, awwalu ma yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihissalam. Manusia pertama kali yang dipakaikan dengan pakaian di yaumal qiyamah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Naam. Wa inna nasan min ashabi yu'khadh bihim dhatash shimal. Dan ada manusia dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan dari kalangan sahabatku, yu'khadh bihim dhatash shimal, yang mereka diambil, naam, atau mendapatkan siksaan buat mereka dhatash shimal, dari arah kiri. Fa'akul, maka aku katakan, aku sampaikan kepada Allah, ashabi, ashabi, mereka itu adalah sahabatku, mereka itu adalah sahabatku. Wa'akul, maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraktahum. Sungguh mereka senantiasa masih terus murtad, kembali ke belakang, nam, sebelum mereka masuk ke dalam Islam, mundu faraktahum, sejak engkau berpisah dengan mereka. Terjadi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kemudian kembali kepada agama semula. Naam. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan adalah rasulnya Allah jalla wa ala. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika Muhammad itu meninggal dunia, naam, kemudian kalian berpaling dari ajarannya, artinya mengikuti beliau hanya semasa hidupnya. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika dia Muhammad itu wafat atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kemudian kalian berbalik ke belakang kalian. Naam. Maka kaitannya itu dengan hadis ini. Ketika Allah Jalla wa'ala sebutkan seperti itu, kembalinya kepada ke belakang mereka setelah beliau berpisah dengan mereka. Wa aqulu kama qala Abdus Shalih. Maka aku ucapkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diucapkan oleh hamba yang saleh. Wa kuntu 'alaihim syahida ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku pada mereka. Aku hanya bisa bertanggung jawab selama aku hidup. Adapun setelah aku meninggal dunia, maka aku terlepas dan aku serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada firman-Nya Allah Al-Azizul Hakim. Surat Al-Maidah ayat ke-107 sampai 118. 117 sampai 118. Maka antum catat pada dua surat itu, surat Al-Anbiya ayat ke-104 dan surat Al-Maidah 117 dan 118. Nah. Riwayat yang kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah menyatakan, qultu ya Rasulullah, kaifa yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ketika manusia nanti dikumpulkan di yaumil qiyamah? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, uratan hufatan, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan telanjang, dan juga dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian bertanya, qultu wan nisa, bagaimana dengan wanita ya Rasulullah, kaum nisa, apakah mereka seperti itu juga? Karena mungkin terfikir bahwa yang telanjang itu mungkin hanya dari kalangan ar-rijal, dari kalangan laki-laki. Sehingga Aisyah wajar bertanya, bagaimana an-nisa? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wan-nisa. Demikian pula kaum wanita. Aisyah radhiyallahu taala anha masih ingin bertanya lebih lanjut. Ya Rasulullah, nastahyi. Kalau begitu kami malu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi menyatakan, ya Aisyah, al-amru ashaddu min dhalika. Wahai Aisyah, urusan di hari itu jauh lebih dahsyat. An yahummahum, untuk mengurusi mereka. An yandura ba'duhum ila ba'din, untuk sampai menyempatkan memandang sebagian kepada sebagian yang lain. Nah, kondisinya sangat dahsyat sekali. Demikian riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, tentang kondisi jannah dan bagaimana sifat kenikmatan dan penduduknya. 6. Dalam nomor hadis yang kesekian. Ini riwayat yang kedua yang menggambarkan bagaimana kondisi di yaumil qiyamah. 6. Makanya Allah sebut di antara keadaannya tadi, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahad. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. بارك الله فيكم. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala berkenan jadikan apa yang kita bahas sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan sebagai amal saleh duduknya kita di majlis ilmu, dan mudah-mudahan menjadi timbangan amalan berat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.